Kapinduanna, Timotius, Hondongan, Appa. Kupakahi disikda-sikda ko diolona puang ala ta'ala anak Kristus Yesus tolam popak tadongkongan ninggan na totuan na to mate. Akala sule Kristus Yesus mak pahenta, yanto anak kusuangko kuua, laton taliu ko to'o umpak pakaheba ambat takada dewata, lako tau, moi na aku na pehingi'i, moi moka. Analon tulasang kasalaanna, anna muanni, daumpo gok liu kakadakean, anna sasunni untuhu ipailok na dewata. Lompa tudu solapon noko kamaham mesam. Akalade watun na moka hupatau umpengi pepak guham mapia. Sapok lontuhu ika mohang kalena uhem pumbuda tuangguhu to lompa tudu indosituhu napohena nahingi. Lama binga-binga lako kaheba kamaloloan anna umpatanan nileko italinganna to yolo-olo takeguna. Sapo iko-iko lang kuasaiko kalemu ilaningganna kahakaha. Laton taliu koto'o manonton numpasang kamadah haam. Palako ipengkahangammu umbebehang kaheba katilalasam. Anangan nolammu laung kahasam. Aka kau-kau ilanin de pengkahangangku sule lako katitoloan na hahaku menda dimesam pehumalasan diolona puang ala ta'ala. Akala balik lambi uatunna laku pelei indelino. Puhamak mak kado dua ilampasi tendam mapiah. Malam puha manappa inggan na pengkahanganku, si hapan to si lumba lumumpa landak manappa lako ongyang kasumpuan, anaton tak manontom matappa. Temo dipatokan mak songkok kapataloam, indo to si dibeel lako to malolo. Indo songkok kapataloam, lana bennak dewa tanta Kristus Yesus batu diwa to si muundu lola, umpopak tadongkonga hupatau. Lana bennak kesulen indualo lanongyei, umpopak tadongkonga hupatau. Anna ta anggaman di kau laun tahimai, sapok lana tahima duka inggan na tau tunna wanawai kasuleanna. Laun piasik da sikda lalanna anna malako balik mayum pelambi ia, akademas ia na pelima lekbak lako Tesalonika akum pakalando puhaya kakaha di lino. Anna krekes ia lulako Galatia, anna Titus ia lulako Dalmatia. Anggahal Lukas kupasola toho. Pelambi Markus, anam pasolai mai akan apa mulai sikda-sikda ilam pengkahanganku. Anna tikikus ia waling kusua matin nepesus. Maka maiko lambawan nak jubaku indo kupatoho diotroas ilam banuan na karpus. Anna lambawan nak duka inggan na suhaku lak bilak bina indo suhak lolo. Indo Alexander Pandebasi buda kakadakea wali na pogausanna. Sapok dewata lampa balai situ pak pogosanna. Laun jagai manappa ko kalemu unting ngajo tau ya to'o, akan bali-bali sugali, pak tulak ta'a. Indoan na huna untulak kahakahaku di olona to mahotto, tak demuipo dalam mesa tau umpasolaya, akan apeliasan na inggan na tau. Sapok lana ampun nih to puang ngala ta'ala. Sapok naun dua anan apakatoto dewa tanta Kristus Yesus, nasuhum malaku pak pakahebaan inggan na kaheba katilalasan, anamalan duka nahingi inggan na tau tayan na to Yahudi. Anna nalapasan nak dewata diomai tolong pateya. Anna nalapasan nak duka dewata diomai inggana tompian nak kakadakiam. Anna nabawa tama kasalamasan nilang kapahintaan na yawo suhuga. Puang ala ta'ala dipak kasalei mengkalau temo sule lako salakolakona. Awanain naladiwa. Salamak kulako Priska sol Aquila anna sahapunna Onesiporus. Tohoya dio Korintus Erastus anna masaki ya Tropimus kupelei dio Miletus. Lampiasik dasik dalalanna, anna malako mai, ahena wattunna kamadingingan. Salamakna duka matin Nebulus, Pudes, Linus, Claudia, solainganna solasuunta. O Timotius, lanunduk dakoto dewata. Anna lana tambak kuak pada-pada. Padan to'o.